Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wa min adabis siyam al-mustahabbah kathratul qira'ah wadh-dzikri wad-du'a'i was-shalati was-shadaqah. Dan di antara adab-adab yang sifatnya mustahab bagi orang yang berpuasa adalah banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak sholat, dan banyak bersedekah. Wa fi sahih Ibni Khuzaimah wa Ibni Hibban anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qol. Dan disebutkan dalam sahih Ibnu Khuzaimah dan juga sahih Ibnu Hibban bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftira. Ada tiga golongan yang doa mereka tidak akan ditolak, yang doa mereka akan dikabulkan. Yang pertama adalah as-sha'im hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, yang kedua adalah seorang imam, seorang penguasa yang adil, seorang pemimpin yang adil, yang melaksanakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa da'watul matlum, yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi, baik yang terzalimi tersebut orang kafir maupun terlebih lagi orang mukmin. yarfa'uha Allahu fawqal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama' wa yaqulu rabb wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'dahin. Doanya orang yang terzalimi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya sampai ke atas awan. Dan Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu langit. Dan Allah menyatakan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sungguh aku akan menolong, yakni menolongnya, ya, walaupun beberapa saat kemudian. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita dalil disyariatkannya memperbanyak doa. Memperbanyak doa, ya, bagi orang yang berpuasa. Dikarenakan la turaddu da'watuhum, doa mereka tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti akan diterima, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihain min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dalam sahihain dari hadisnya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas. Kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril bertemu dengan beliau untuk barakafikum bertadarus Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau fala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursilah. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika malaikat Jibril bertemu dengan beliau, Rasulullah sangat dermawan dengan kebaikan yang beliau lakukan, minar rihil mursilah, daripada, ya, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Barakallahu. Kalau angin yang berhembus itu terkadang, ya, tidak terlihat namun terasa sejuknya, terasa nyaman. Maka Nabi lebih dermawan, lebih cepat, lebih lembut, lebih menyenangkan dengan kebaikan yang beliau lakukan daripada angin yang berhembus. Wa kana juduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya jama'u anwa aljud kullaha. Dan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpulkan seluruh jenis kedermawanan yang ada, min badlil ilmi, kedermawanan berupa pengorbanan terhadap ilmu, mengerahkan kebaikan berupa ilmu, wan nafsi berupa ya pengorbanan jiwa, wal mali lillahi azza wajal fi ithari dinihi, dan juga pengorbanan berupa harta untuk Allah azza wajalla dalam rangka menolong agamanya, wa hidayati ibadihi, dan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Ikhwani wa akhwati fillah, barakafikum. Jadi Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi daripada angin yang berhembus. Dan di antara bentuk kedermawanan beliau, beliau mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada berupa mengorbankan ilmu, mengajari di setiap banyak kesempatan, mengorbankan jiwa untuk Islam dan kaum muslimin, mengorbankan harta beliau untuk menolong agama Allah, dan mengorbankan harta beliau dalam rangka memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi biasa memberikan harta kepada orang-orang yang diharapkan untuk masuk ke dalam Islam, atau kepada orang-orang yang sudah masuk Islam namun agar lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi agamanya. Barakallahu fikum. Nabi pernah memberikan 2 lembah ya, yang berisi dengan kambing, diberikan kepada pemuka kaum, sehingga pemuka kaum tersebut menemui kaumnya kemudian mengatakan, aku telah bertemu dengan seseorang yang tidak pernah takut miskin. Fa'aslimu aslamu, maka masuk Islamlah kalian, kalian akan selamat. Akhirnya berkafikum mereka semuanya, ya, satu kaum, satu desa masuk Islam. Dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala melalui nabinya, ya, Nabi memberikan ya hartanya untuk ya menolong agamanya agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam Islam. Wa isalin nafi, wa isalin naf'i ilaihim bikulli tariqin min ta'limi jahilihim. Dan juga di antara bentuk kedermawanan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan, memberikan kemanfaatan dengan banyak jalan, dengan banyak cara, berupa mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang jahil di tengah-tengah kaum muslimin. Wa qada'i hawaijihim, dan juga Nabi biasa barakafikum memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa ita'ami ja'i'ihim, dan juga memberi makan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang kehausan, terkhusus ketika bulan puasa. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana juduhu yatada'afu fi Ramadan li syarafi waqtihi. Dan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatada'af, menjadi berlipat ganda ketika di bulan Ramadan. Oleh karena itu barakafikum, kita ketika di bulan Ramadan hendaknya berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan kepada diri sendiri, keluarga maupun orang lain. li syarafi waktihi. Beliau mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena kebaikan yang beliau lakukan, ya, barakallahu fikum, berdasarkan kemuliaan waktunya, yakni bulan Ramadan. Wa mudha'afati ajrihi, dan beliau mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya, dikarenakan di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Wa i'anatil 'abidina fihi 'ala ibadatihim, dan bulan Ramadan barakallahu fikum merupakan sarana untuk membantu orang-orang yang beribadah melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Wal jam'i bainas siyam, atau wal jam'u bainas siyam wa ita'amit ta'am wa huma min asbabi dukhulil jannah. Kata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dan barang siapa yang menggabungkan atau perbuatan menggabungkan antara puasa dan memberi makan orang yang berpuasa, keduanya menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam jannah. Jadi orang berpuasa bisa menyebabkan masuk ke dalam jannah. Orang memberikan, ya, makanan untuk orang yang berpuasa, semisal, ya, menyediakan takjil, barakah fikum, maka hal itu min asbabi dukhulil jannah, termasuk amalan yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam jannah kalau ikhlas, kalau halal. Dalilnya disebutkan wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man asbaha minkumul yauma shaiman. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di pagi hari ini di antara kalian yang berpuasa? Faqala Abu Bakrin ana. Maka Abu Bakar menjawab, saya. Qala. Maka Nabi bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yauma janazah. Siapa yang hari ini di antara kalian yang mengikuti menghantarkan jenazah? Qala Abu Bakar, ana. Maka Abu Bakar menjawab, saya. Qala, maka Nabi bertanya lagi, faman at'ama minkumul yauma miskina. Siapa di antara kalian yang telah memberikan makanan kepada orang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Maka Abu Bakar menjawab, saya. Qala, maka Nabi bertanya lagi, faman ada minkumul yauma marido. Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, ana, saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah terkumpul amalan-amalan tersebut pada seseorang melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara hadis yang diamalkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, barakafikum, adalah amalan puasa. Amalan menghantarkan seseorang, ya, menghantarkan jenazah saudaranya yang meninggal. Kemudian amalan memberi makan orang miskin, di antaranya memberi makan ketika orang berpuasa, ya, memberi hidangan berbuka puasa. Kemudian amalan menjenguk orang sakit, barakafikum, maka amalan-amalan tadi, barakafikum, apabila terkumpul pada seseorang, maka dakhalal jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Itu adalah amalan yang mustahab, yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berpuasa, yakni memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, memperbanyak sholat, dan memperbanyak sedekah. Barakafikum. Hukum asal sedekah itu dengan harta. Maka kalau tidak mampu, barakafikum, bisa dengan ilmu, dengan cara mengajarkannya. Ilmu agama atau ilmu dunia, namun yang bermanfaat, barakafikum, untuk dunia dan agamanya. Yang kedua adalah bersedekah dengan jasadnya atau kekuatannya, menolong, membantu kaum muslimin untuk barakafikum meringankan bebannya, atau membantu kaum muslimin untuk membangun sarana-sarana dakwah fisabilillah, atau barakafikum kalau tidak mampu, maka dia bersedekah, ya, dengan kedudukannya, dengan pekerjaannya. Barakafikum, kalau dia adalah penguasa atau orang yang menjadi aparat pemerintahan, maka dia mudahkan orang lain untuk mengurusi perkara-perkara yang berkaitan dengan, barakafikum, urusannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian adab yang berikutnya, adab mustahab yang berikutnya, yang harus atau sudah selayaknya dilakukan oleh orang yang berpuasa. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wa min adabis siyam al-mustahabbah, di antara adab-adab mustahab ketika berpuasa, ayyas tahdhiras shaimu qadra ni'matillahi alaihi bisyam. Di antara adab berikutnya adalah orang yang berpuasa menghadirkan dirinya, merenungkan kadar besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, bisyam, dengan puasa yang dia kerjakan. Dia mampu berpuasa, berarti di situ ada kenikmatan yang harus disyukuri berupa keimanan. Seseorang tidak akan mampu berpuasa dengan benar kecuali dia adalah orang yang beriman. Barakallahu fikum. Berarti dia harus mensyukuri nikmat Allah yang namanya keimanan, masih dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberi kesempatan untuk beriman sehingga dia bisa berpuasa. Tidak ada kenikmatan terbesar yang lebih besar daripada keimanan. Barakah fikum. Kemudian dia menghadirkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, merenungi kenikmatan yang lain barakafikum berupa jasad yang kuat, jasad yang sehat. Sehingga dengan kesehatannya barakafikum dia bisa berpuasa. Betapa banyak orang yang sakit. Ada yang sakitnya mengharuskan dia untuk fidyah, dikarenakan ya dokter telah menyatakan sakitnya telah parah dan amat susah ya untuk sembuh. Atau barakallahu fikum masih ada kesempatan untuk sembuh, namun dia harus mengkodok karena di hari itu dia tidak bisa berpuasa. Maka barakallahu fikum, walaupun dia bisa mengkodok, namun berpuasa karena kodok itu tidak senikmat ya ketika berpuasa bersama-sama kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Ketika mengkodok, puasa mengkodok itu banyak cobaannya. Terkadang ya merasa tidak nyaman kalau puasa sendiri sementara teman-teman yang lain sudah selesai. Dia ingin berpuasa, makanannya sudah enak-enak. Ya, godaannya semakin berat. Barakallahu fikum. Belum lagi ya melencer sana, melencer sini. Barakallahu fikum, piknik sana, piknik sini. Ziarah sana, ziarah sini. Barakallahu fikum. Maka disyukuri orang yang bisa berpuasa di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Haitsu waffaqahu lahu. Orang yang berpuasa hendaknya dia menghadirkan, merenungi besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dari sisi Allah memberikan taufik kepadanya. Ya, orang yang bisa berpuasa berarti dia mendapatkan taufik untuk bisa berpuasa. Wayassarahu alaihi. Dan kenikmatan berupa Allah memberikan kemudahan baginya untuk berpuasa. Hatta atamma yaumahu wa akmala syahrahu. Sehingga dengan taufik dan kemudahan dari Allah, dia bisa menyempurnakan hari-harinya dan menyempurnakan puasanya selama satu bulan penuh. Barakallahu fikum, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna katsiran minan nas hurrimu siyama imma bimautihim qabla bulughihi. Dan sungguh banyak juga di kalangan manusia yang diharamkan dari berpuasa. Hurimu siyamu, diharamkan dari berpuasa, terhalangi dari puasa. Imma bimautihim qabla bulughihi. Bisa jadi manusia tersebut dia meninggal duluan sebelum balik, sehingga dia tidak menikmati nikmatnya puasa sebagaimana orang-orang balik. Kalau anak kecil ketika berpuasa tidak senikmat orang yang sudah balik, yang sudah mengerti apa makna puasa, apa hikmah puasa. Barakallahu fikum. Sehingga ada di kalangan manusia yang meninggal sebelum balik, sehingga barakallahu fikum tidak bisa menikmati betapa nikmatnya ibadah puasa. Au bi ajzihim anhu. Dan banyak juga manusia yang terhalangi dari puasa dikarenakan lemahnya mereka, karena mereka masuk dalam masa tua atau lemahnya keimanan mereka, sehingga mereka bersama orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tidak menjalani ibadah puasa bersama kaum muslimin. Au bidolalihim, atau mereka terhalangi puasa dikarenakan kesesatan mereka. Mungkin menganggap puasa itu tidak wajib, yang wajib hanya untuk para nabi dan para rasul. Maka barakafikum, ini adalah pendapat yang salah. Wa i'radihim anil qiyami bihi, dan banyak di kalangan manusia, dan ini barakafikum di antara sebab yang paling banyak, banyak di kalangan manusia mereka terhalangi dari puasa dikarenakan mereka menentang, ya, menentang hukum untuk melaksanakan ibadah puasa. Barakafikum, ya, ada yang melecehkan, meremehkan. Barakafikum. Falyahmadissaimu rabbahu ala ni'matis syiyam, maka hendaknya orang yang berpuasa dia memuji Allah Rabbnya atas nikmat puasa. Allati hiya sababun limaghfirati dzunub, yang puasa merupakan sebab terampuninya dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun. Barakafikum, sebagai penebus dosa. Malam yajtanib al-kabair, sholat lima waktu, Jumat yang satu menuju Jumat yang lainnya, Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, sebagai pelebur dosa di antara keduanya, selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa besar, barakafikum, itu akan lebur dengan taubat. Tapi dosa-dosa kecil, barakafikum, yang biasa dijauhi, ya, barakafikum, maka orang yang berpuasa, ya, kemudian masuk kepada Ramadan yang berikutnya, barakafikum, dosa-dosanya akan terampuni. Wa takfiru sayyiat, dan kesalahan-kesalahannya akan terlebur, akan terhapus. Wa rif'atid darajat fi darin na'im bijiwari rabbil karim, dan hendaknya orang yang berpuasa dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan puasa sebagai sebab terangkatnya derajat seseorang, ya, jadi menjadi sebab yang tadi yang pertama terampuni dosa-dosanya, terhapus kesalahan-kesalahannya, kemudian diangkat derajatnya. Fi darin na'im, di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yakni surga. Bi jawari rabbil karim, dengan perlindungan Rabb yang maha mulia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini di antara barakafikum manfaat puasa, yakni akan terampuni dosa-dosanya, akan terhapus kesalahan-kesalahannya, dan derajatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ta'addabu bi adabis siyam, beradablah kalian dengan adab-adab sebagaimana puasanya orang-orang soleh. Wa takhallaw an asbabil ghadab wal intiqam, dan hindarilah oleh kalian sebab-sebab kemurkaan dan sebab-sebab balasan yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahallau bi awsafis salafil kiram, dan berhiaslah kalian dengan sifat-sifatnya salaf, orang-orang terdahulu yang mulia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di sini Asy-Syaikh mengajak kita semua agar beradab dengan adab-adab selayaknya orang-orang yang berpuasa dari kalangan orang-orang soleh. Dan beliau mengajak kepada kita agar menghindari sebab-sebab kemurkaan dan balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Asy-Syaikh menganjurkan kepada kita agar kita berhias dengan sifat-sifatnya orang-orang salaf yang mulia. Fa innahu la yusliha akhiru hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha minat ta'ah wajtinabil asam. Karena sesungguhnya umat terakhir ini tidak akan baik kecuali apa yang menjadi baik pada umat sebelum umat ini. Barakallahu'alaikum. Umat-umat sebelumnya. Atau awal dari umat ini. Zaman sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Minat ta'ah berupa ketaatan. Wajtinabil asam, dan menjauhi dosa-dosa yang ada. Jadi agar umat ini menjadi baik, maka hendaknya dia meniru umat yang terdahulu atau umat sebelum umat yang terakhir ini. Ya, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan para sahabat. Ya, maka agar kita menjadi baik, kita harus mengikuti mereka dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi dosa-dosa yang ada. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah, dan berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, as-sha'imun ala tabaqatain, orang yang berpuasa berada di atas dua tingkatan. Atau orang yang berpuasa terbagi menjadi dua tingkatan. Barakakum. Ihdahuma, tingkatan pertama, man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi azza wa jalla lillahi ta'ala yarju indahu iwada dzalika fil jannah. Tingkatan yang pertama, orang yang meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya, keinginan-keinginannya yang bisa membatalkan puasa, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, dia mengharapkan di sisi Allah sebagai gantinya nanti di jannah. Fahada qad tajara ma'allah wa amalahu, maka orang ini sungguh dia telah melakukan perniagaan bersama Allah dan bermuamalah bersama Allah. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal soleh. Wala yaqibu ma'ahu man amalahu, dan orang yang bermuamalah dengannya tidak akan rugi. Yang bermuamalah dengan orang yang berpuasanya itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan makan, minum dan syahwatnya ikhlas lillahi taala. Bal yarbahu a'dhamar ribah. Bahkan orang yang bermuamalah dengan tipe orang yang pertama ini, dia akan beruntung dengan keuntungan yang besar. Qala Rasulullah alaihi salatu wasallam li rajulin ar-rasul alaihi salatu wasallam, beliau pernah bersabda kepada seseorang, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah illa ataakallahu khairan minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik darinya. Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya lillahi ta'ala, maka karena dia lillah, ikhlas lillahi ta'ala, dan takut karena Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih baik darinya nanti di surga. Demikian pula orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, syahwat mata, syahwat lisan, syahwat pendengaran, dan syahwat kemaluannya lillahi ta'ala, maka Allah ataakallahu khairan minhu, maka Allah akan memberikan kepadanya, kepada engkau, yang lebih baik dari sekedar apa yang dia tinggalkan. Akhrajahul Imamu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tingkatan yang pertama ini adalah orang yang ketika berpuasa di dunia dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya ya lillahi ta'ala. Jadi benar-benar berpuasa ya sesuai dengan yang Allah harapkan di bulan Ramadan. Jadi tingkatan yang pertama ini adalah puasanya orang yang berpuasa dengan jujur di bulan Ramadan. Fahada shaim, maka orang yang berpuasa ini yu'ta fil jannah ma syaa min ta'amin wa syarabin wa nisa, dia akan diberi di surga apa saja yang dia mau berupa makanan, minuman maupun wanita, yakni bidadari. Disuruh milih makanan yang mana yang kamu mau. Becek, becek enggak ada paponi. Ya. Ayam panggang enggak ada apa-apanya. Pangganganmu kandang ya hangus. Barakallahu fikum. Jadi perbandingan antara kenikmatan yang Allah berikan di dunia berupa makanan, minuman dan juga wanita, ya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah persiapkan di surga. Maka tingkatan yang pertama ini, besok di jannah, kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan karena amalan puasanya yang ikhlas lillahi ta'ala dan Allah terima puasanya, dia diberi pilihan, disuruh milih makanan mana, minuman mana dan wanita mana yang kamu mau. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat ke-24, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan kalian makan dan minum dengan bersenang-senang dengan sebab apa yang kalian perbuat berupa amalan-amalan ya pada hari-harimu yang lalu tatkala di dunia. Jadi orang masuk ke dalam jannah itu dengan sebab rahmat Allah dan harus ada amalannya. Qala Mujahid wa ghairuh, berkata Al-Imam Mujahid dan yang selainnya, masih pada tingkatan pertama ya, Nazalat fi shaimin. Turun terkait orang-orang yang berpuasa. Fa fi hadis Abdurrahman ibn Samurah alladhi ra'ahun nabi alaihi salatu wassalam fi manamihi qala. Sebuah hadis Abdurrahman bin Samurah, yakni hadis yang berisikan tentang apa yang dilihat oleh nabi dalam mimpinya. Nabi bersabda, "Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhasu atasha kullama dana min haudin muni'a wa turida faja'ahu siyamu ramadan fasaqahu wa arwahu." Kata Nabi, aku melihat seseorang dari kalangan umatku. Dia menjulurkan lidahnya karena kehausan. Setiap kali dia mendatangi telaga, telaga Al-Kautsar, dia dicegah dan ditolak. Maka puasa menghampirinya. Puasa Ramadan yang dia amalkan menghampirinya. Lalu memberikan dia minum sehingga menyebabkan dia tenang, segar, puas. Kharrajahu At-Tabrani. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Namun para ulama ya menyatakan sebagian mereka hadis ini dhaiful isnad, sanadnya lemah. Barakallahu fikum. Jadi intinya ya, amalan puasa Ramadan ya amat bermanfaat bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Jadi cukuplah ya hadis sebelumnya tadi ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat ke-24 sebagai balasannya. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Ya qaum, wahai kaumku, ala khatib fi hadas syahri ila Rahman, bukankah sudah ada seorang penyeru di bulan Ramadan ini yang menyeru kepada Ar-Rahman, kepada Allah? Ala raghibun fima a'addallahu litta'i'in fil janan, bukankah ada orang yang memberikan semangat pada apa yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang taat di dalam surganya? Man yurida mulkal jinan falyada anhu tawani, barang siapa yang menginginkan kerajaan di surga, maka jauhilah sifat-sifat berlambat-lambat untuk beramal. Wal yakum fi dhulmatil lail, dan hendaknya dia menegakkan malamnya ila nuril Qur'an, menuju cahaya Al-Quran, baik dengan sholat maupun qiraatul Quran di malam hari, di kegelapan malamnya, menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran atau sholat qiyamul lail. Wal yasil sauman bisaumin, dan hendaknya ya dia menyambung ya puasa ya dengan puasa yang berikutnya. Barakallahu fikum. Puasa Ramadan terus berganti. Inna hadzal 'aysha fan, sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang fana. Ya, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang fana. Barakallahu fikum. Yang kebanyakan manusia umurnya tidak lebih dari 60-an tahun. innamal aishu jiwarullah fi daril aman. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah perlindungan Allah di negeri yang penuh keamanan. Barakallahu. Ini balasan bagi orang yang berpuasa yang masuk dalam tingkatan yang pertama tadi. Di bulan Ramadan dia berpuasa sesuai yang Allah inginkan, menurut sunnah Rasulnya dan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian tingkatan yang kedua dari orang-orang yang berpuasa, at-tabaqatu tsaniyah minas shaimin, tingkatan yang kedua dari orang-orang yang berpuasa, man yasumu fid dunya amma siwallahi, yakni orang yang berpuasa di setiap harinya tatkala dia hidup di dunia. Jadi puasanya itu tidak hanya ketika bulan Ramadan saja. Dia berpuasa dari menikmati selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti tidak mau menikmati dunia. Dunia dia nikmati, tapi dunia tidak ada pada hatinya. Dunia ada di genggamannya, tidak sampai pada masuk hatinya. Masuk pada hatinya, kemudian sangat dia cintai. Tidak. Tingkatan yang kedua ini, barakafikum, adalah orang yang berpuasa di dunia. Ya, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fayahfadur ra'sa wa mahawa. Maka dia menjaga kepalanya dan apa-apa yang ada di kepalanya. Matanya, dia puasa. Lisannya puasa, telinganya puasa. Mulutnya juga puasa dari perkara yang haram. Makanan yang haram, berucap yang haram. Ghibah, namimah, dusta, menipu. Sebagaimana yang sebelumnya disinggung. Wal batana wa ma wa'a. Dan ketika di dunia, hari-harinya, barakafikum, perutnya berpuasa. Demikian pula apa yang dia makan. Berpuasa dari apa yang haram. Wayat kurul mauta wal bali, dan ketika dia berpuasa di setiap harinya itu, ya ada kalanya dia puasa benar-benar puasa Senin Kamis atau puasa Daud, atau dia tidak berpuasa barakafikum, namun puasa dari sisi menjalankan ketaatan. Puasa dari mengkonsumsi perkara-perkara yang haram. Ini tingkatan yang kedua. Walaupun bukan bulan Ramadan, dia seperti orang yang berpuasa. Ini tingkatan kedua. Dan dia senantiasa mengingat kematian dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, bala. Wa yuridul akhirah fayatruku zinatad dunya, dan dia menginginkan akhirat dalam hatinya sehingga dia meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia yang penuh dengan tipu daya. Fahadha idu fitrihi yauma liqa'i rabbihi wa farahatihi biru'yatihi. Maka orang yang kedua ini, hari rayanya dia, hari berbukanya dia, yang sebelumnya ingin mengkonsumsi ternyata haram. Ingin memandang kayaknya enak ternyata haram. Berbukanya dia menjadi halal. Yauma liqa'i rabbihi, ketika bertemu dengan Rabbnya. wa farahatihi bi ru'yatihi, dan kesenangan dia yang dulunya itu haram kemudian menjadi boleh dan dia senang ketika berjumpa dengan Allah, melihat Allah Azza wa Jalla, yakni di surga. Barakafikum. Dia ingin makan, ternyata haram. Ya, makanannya enak tapi haram. Ingin memandang nikmat menurut jiwa, ternyata haram. Ingin menuruti hawa nafsunya, ternyata haram. Semuanya serba haram, karena memang itu haram bagi kaum muslimin di dunia. Maka berbukanya dia menjadi halalnya yang haram tadi, nanti kalau sudah masuk surga. Ya, seluruh makanan tidak ada haram lagi. Silahkan disantap. Kalau di dunia tidak semua makanan halal, ada yang haram. Barakallahu fikum. Dan tidak semua wanita di dunia itu halal. Menjadi halal apabila sudah menjadi istrinya atau menjadi budaknya. Barakallahu fikum. Namun kalau sudah masuk ke dalam jannah, dia mendapatkan makanan-makanan dan minuman serta istri-istri yang mendampinginya, barakallahu fikum, semuanya halal. Dan kenikmatan yang paling nikmat bagi dia adalah ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini adalah tingkatan yang kedua yang dia berpuasa di sepanjang waktu. Kalau yang pertama kali dia berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua ini dia berpuasa di sepanjang waktu. Tidak mesti harus berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tapi yang penting barakallahu fikum, ya, matanya, lisannya, ya, pendengarannya, kemaluannya, perutnya, langkahnya, badannya, ya, tidak menjalankan perkara-perkara yang haram. Man shoma bi amrillah an syahwatihi fid dunya adrakahu ghadan fil jannah. Barang siapa yang berpuasa karena perintah Allah, menjauhi syahwatnya di dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang diinginkan tatkala di dunia haram, dia akan mendapatkan menjadi halal ghadan, besok, fil jannah, tatkala masuk ke dalam jannah. Wa man shoma amma siwallahi fa'iduhu yauma liqa'ih. Dan barang siapa yang berpuasa dari, ya, menikmati selain Allah, menikmati yang haram-haram, maka berbukanya bagi dia adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat kelima, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laat wa huwa samiul alim. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka sungguh, ya, waktu perjumpaan dengan Allah akan datang. Wa huwa samiul alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar keinginan-keinginan hamba, keluhan-keluhan hamba, doa-doa hamba tatkala yang mengeluh, ini haram, ya, ini haram, sehingga barakallahu fikum, ya, terkadang teramat berat. Maka Allah mengetahui juga apa yang diinginkan oleh hambanya, maka Allah persiapkan, ya, sebagai ganti apa yang dulunya hambanya menjauhkan, menghindarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ya ma'syarat taibin, duhai, wahai sekalian orang-orang yang bertobat, sumul yaum an syahwatil hawa. Puasalah kalian pada hari ini dari mengkonsumsi keinginan-keinginan hawa nafsu. Litutriku Idul Fitri yaumal liqa, agar kalian mendapatkan hari berbuka yang sesungguhnya, hari berbuka yang tidak ada batasnya, yang terus menerus bebas ketika bertemu dengan Allah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menutup doa, Allahumma jammil bawatinana bil ikhlasilak, ya Allah perbaikilah, indahkanlah amalan-amalan kami yang samar dengan ikhlas kepadamu. Wahassin a'malana bittiba'i rasulika, dan perbaikilah amalan-amalan kami dengan mengikuti bimbingan rasulmu. Wa ta'addubi bi'adabihi, dan dengan mengikuti beradab dengan adab-adabnya, adab-adab beliau. Allahumma aiqidna minal ghafalat, ya Allah sadarkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang lalai, dari kelalaian-kelalaian kami, kelalaian pandangan, kelalaian ucapan, kelalaian pendengaran, kelalaian memegang, melangkah. Wa najjina minad darakat, dan jauhilah kami dari musibah-musibah, dan selamatkanlah kami dari musibah-musibah. Wa kaffir anna dzunuba wassayyi'at, dan leburkanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Waghfir lana wali walidayna wali jami'il muslimin al ahya'i minhum wal amwat, dan ampunilah kami serta kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin yang hidup di kalangan mereka maupun yang sudah meninggal. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang maha penyayang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Dan berilah senantiasa salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga beliau, dan juga kepada seluruh sahabat beliau. Wallahu ta'ala bisawab. Kita tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita masuk pada pertemuan berikutnya. Al-Majlis Tsani Asyar, majlis yang ke-12. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.